Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita dengan pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim untuk mempelajari tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan berusaha untuk mengambil manfaat dan faedahnya. Mengharap akan kemurahan Allah dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita semuanya, diberikan kemudahan-kemudahan untuk memahaminya, diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengamalkannya. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita amalkan. Ayatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 93 terakhir dan faedah-faedah ayat atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut. Di antara pelajarannya yang pertama, Allah merinci ya. Allah memerinci di surat di ayat 93 itu Allah menghitung secara rinci kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Dirinci sama Allah. Disebutkan di sana, kemudian dijelaskan apa saja kesalahan yang disebutkan di sana. Kemudian Pelajaran yang kedua dari ayat Pinten Los 93 itu adalah yajibu alal abdi, ya, kewajiban bagi seorang hamba adalah untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah syariatkan. Kewajiban bagi seorang hamba adalah melaksanakan apa saja yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang kedua. Ingat rentetan-rentetan penjelasan dalil-dalil sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga adalah al-wa'dul akhir, melanggar janji, min asbabi tadmir. Melanggar janji itu merupakan sebab-sebab kehancuran, ya. Jadi salah satu sebab kehancuran umat adalah bahwa umat itu melakukan sebuah pelanggaran. Apa yang dilanggar? Janji-janjinya. Ini. Makanya kita sekarang sebagai kaum muslimin terutama, ya, terutama kita sebagai kaum muslimin, ini merenung. Ya, pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa umat Islam kok dikuasai oleh orang-orang kafir? Orang Islam kok dikalahkan oleh orang-orang kafir, dan orang kafir menguasai serta mengambil hartanya orang-orang mukmin? Ya, ini mestinya kita harus evaluasi diri, tidak serta-merta menyalahkan orang-orang kafir. Ya, walaupun perbuatan salah, ya, mereka salah. Namun kan ada sebab kenapa kok bisa begitu. Lebih cumanya umat Islam itu ya karuan-karuan yang bilang, lalu Islam itu jumlahnya juga karuan-karuan angkel. Itu 80% dibanding berapa? 20%. Nah, 20% itu juga macam-macam kan sudah. Nah, yang 80% ini kenapa kok tidak memiliki kekuatan? Yang 80% kenapa kok bisa dikalikan? Itu kan timbul pertanyaan, ada masalah apa? Nah, ternyata kalau kita kaji, ya, ya inilah pandangan dari Ahlu Sunnah. Jadi tidak serta-merta dikumpulkan umat Islam nanti bisa punya. Kekuatan umat Islam itu terletak pada kekuatan ilmu, kekuatan ibadah, kekuatan iman. Ya, bukan jumlah. Kekuatan umat Islam itu terletak pada kekuatan imannya, kekuatan ibadahnya. Ya, jadi bukan jumlah. Itu sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membongkar, menunjukkan sebuah rahasia besar. Apa penyebab utama umat Islam dikuasai orang kafir? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan itu ada lima, mestinya nasihatnya dari Nabi itu ada lima musibah yang akan menimpa kepada umat Islam. Nah, yang kita bahas satu, yang kita bahas satu, apa? Wayam wamalam wayam kudu andallah, walam yang kudu andallahi wa rasuli, illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim. fa akhadhu ba'dama fi aydihim. Masyaallah. Apa kata Nabi? Wa lam yanqudu 'inda Allah wa rasul. Tidaklah umat Islam ini melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya. Di apabila umat Islam melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Illa sallallahu alaihi aduan ilaihim. Perhatikan endingnya. Ya, kita simak akibat melakukan pelanggaran terhadap janji kepada Allah dan Rasul. Apa akibatnya? Sallallahu alaihi aduan ilaihim. Allah akan menyerahkan urusan umat Islam ini kepada musuhnya. Yang punya kewenangan ini, yang menguasai, yang dikuasai, yang mengatur ini Allah SWT. Ya, yang memimpin kita nanti siapa itu Allah yang akan menentukan. Walaupun kita tetap adanya ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah SWT. Coba bayangkan. Nah, sebagaimana jelaskannya, yang mengangkat orang jadi raja, penguasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat, yang menurunkan, yang memberi, yang mencabut, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat pertama di dalam surat Al-Imran, ya, pada ayat 26. Al-Imran 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, katakan Muhammad, ya Allah, Engkau penguasa dari para penguasa, Engkau raja dari semua raja. Tu'til mulka min tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Perhatikan ini ya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan hadis tadi, Nabi Sosalam mengatakan, apabila umat Islam ini merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan orang-orang kafir ini penguasa atas mereka. Bayangkan, ini jelas sekali. Ya, jelas sekali. Allah jadikan orang kafir akan berkuasa atas mereka. Urusan umat ini akan diserahkan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Setelah itu apa? Fa'akhadhu ba'dama fi aydihim. Setelah mereka berkuasa, orang kafir itu mengambil sebagian apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Nah, di mana saja kita lihat? Nah, ini persoalannya begini. Pertama, ini masih pelajaran yang ketiga ya. Akibat dari melakukan sebuah pelanggaran terhadap janji. Tadi yang kita bicarakan hadis Nabi SAW, di mana umat Islam melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul. Sing dimaksud melakukan pelanggaran atau merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul ini seperti apa contohnya? Yang dimaksud merusak perjanjian dan Allah dan Rasulnya ini adalah merusak konsekuensi dua kalimat syahadat. Merusak konsekuensi dua kalimat syahadat. Karena perjanjian Allah dan perjanjian orang mukmin kepada Allah itu apa? Butuh perjanjian apa? Perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam kepada Allah itu perjanjiannya kayak apa? Mentauhidkan Allah, syahadat itu perjanjian kita. Gimana kan? Tentas kalau misal menikmati sahabat takutkan perjanjian kali Allah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Itu perjanjian kita dengan Rasul yang dua syahadat itu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dirusak. Nah, merusak perjanjiannya dengan bentuk apa? Dua hal. Satu, bentuk perusahaan terhadap perjanjian kepada Allah itu adalah dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Rusak perjanjian kita dengan Allah. Jadi dengan melakukan kesyirikan itu kita sudah menghancurkan perjanjian dengan Allah. Jadi perjanjian dengan Allah sudah ternoda, sudah rusak, sudah batal. Sudah batal. Syahadat yang kita ucapkan sudah tidak ada manfaatnya. Dirusak dengan perbuatan syirik itu. Syirik itu rusak. Ya, syirik itu merusak dua kalimat syahadat yang merupakan perjanjian itu rusak karenanya. Bukan bagi tadi dalam persaksian itu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah. Kita mengingkari, kita menafikan semua sesembahan. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar illallah kecuali Allah. Sekarang kita lihat bagaimana umat Islam berakidah. Bagaimana umat Islam berakidah? Akidahnya kayak apa? Ada yang minta tolong kepada batu, ada yang minta tolong kepada kuburan, ada yang minta tolong kepada pohon. Ada yang ke gunung-gunung mencari kekayaan, ada yang pinggir laut mencari rezeki. Nah, ini perbuatan apa ini sebenarnya? Walaupun di atas namanya, di atas namakan sedekah kepada ikan. Mulai kapan sampai mencari makan ikan laut? Ya sejak ini ya, biar-biar orang. Terus apa sih dua ide kayak makan ikan di laut itu ide apa? Ya, walaupun dibungkus dengan bungkus-bungkus macam-macam istilah itu syirik kepada Allah Ta'ala. Karena di dalamnya mengandung sebuah keyakinan, adanya sebuah harapan-harapan mendapat rezeki. Ini yang merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bentuk pengerusakan terhadap janji terhadap Allah Ta'ala. Nah, bentuk yang kedua apa? Menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan kebid'ahan. Nah, akibat perbuatan bid'ah ini sunnah Nabi tidak dipakai apa? Akibat melakukan bid'ah, sunnah Nabi tidak dipakai. Cara dari Nabi tidak dipakai. Kenapa? Karena kita sudah punya cara sendiri beribadah. Lalu terus Nabi ini diutus untuk apa? Kalau ternyata kita bisa membuat cara-cara sendiri dalam beribadah. Loh, benar-benar. Ini besar endingnya, itu besar akibatnya itu fatal. Kenapa? Karena dengan perbuatan kita yang merubah tata cara, yang menyelisih dengan tata cara Nabi, kita sudah tinggal mengganti, menggeser posisi nanti kita gantikan posisi kita. Ya Allah. Dan Nabi diutus itu dalam rangka apa? Untuk memberikan pengajaran kepada kita kaifiatul ibadah, bagaimana cara kita beribadah yang benar, cara beriman yang benar, bagaimana cara beribadah, bagaimana dirubah. Nah sekarang itu dari sisi jenis zikirnya dan caranya sudah dirubah, sudah nggak sama dengan tadi. Tak kasih contoh. Mohon teman-teman yang mungkin tidak salah, coba susun atau mau disik. Ya. Nabi sasal mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi mengajarkan apa? La ilaha illallah. Nabi menyebutkan kalimat ini disebutkan sebagai abdul zikr, seutama-utama zikir. Ya. Dan ini juga merupakan kalimat tertinggi sebagai cabang iman. Cabang iman tertinggi itu adalah kalimat La ilaha illallah. Bayangkan. Nah, kalimat itu sekarang diganti. Katanya bentuk penggantian ini katanya lebih tinggi dari La ilaha illallah. Apa itu? Allah. Jadi kalimat La ilaha illallah itu cara berpikirnya diganti dengan Allah, Allah, Allah. Nanti kalau sudah dikaji lagi, dipelajari lagi, ada yang lebih tinggi dari kalimat Allah ini. Kalimat hu. Akhirnya dikirim itu hu. Ini sebagian tauliter sudah mengamalkan dan mengatakan, mengatasnamakan dikir ini, dikir tingkat dewa. Tulisannya di YouTube itu. Dikir tingkat dewa, tingkat tertinggi. Begitu ditanya loh, kenapa kok belum tadi ini hu itu dari kalimat Allah? Coba dilihat, Allahu la ilaha illa hu. Kalimat kedua itu ganti dari kalimat Allah. Allah, kalimat Allah dikasih dari kalimat la ilaha beda. Kalau Allah itu nama saja, kalau la ilaha itu ada pengingkaran, ada penisbatan, beda kalimatnya. Anda mengucapkan Allah dengan orang mengucapkan La ilaha illallah tidak sama. Tidak sama. Lalu begitu nanti orang bisa mengatakan Ashadu hu umbil. Ini sama. Ini saja tingkat dewa. Apalagi sekarang bayang. Rusak agamanya gini, caranya rusak. Ini dirubah cara yang diajarkan nanti untuk dijawab. Gaya dewe terus ditutupkan. Apa karya awal nafsunya ini dikatakan tingkat tinggi. Gimana kalau seadanya tingkat tinggi? Asadu hu. Karena lahir-lahir itu jadi hu. Tadi kita pikir pun kata Allah, Allah, Allah, Allah. Hu. Nah, maka ini boleh ada diganti asyhadu hu alhamdulillah. Dusta. Cara dari Nabi diganti dengan akalnya sendiri. Setelah itu hasil akal ini ditempatkan, inilah cara yang terbaik. Tercara dari Nabi kurang baik. Yakin mereka gak berani jalan begitu. Aku ngomong, aku mesti ngomong kayak gini. Aku sempat ngomongnya. Kalau teman-teman yang tidak salah, jangan emosi dulu, dirasakan si omongan saya. Ini gak benar cara kau yang menunggui. Dan cara si tokoh Nabi berganti dengan coromu, terus coromu berkatakan lebih tinggi dari coromnya, Nabi lebih ketujukan bahwa Nabi itu tunggu tinggi. Nabi itu mengatakan kalimat lahiran itu untuk fokus di Allah. Sengajari Allah ajarnya, bukan buatan Nabi. Nek, bukan kamu yang buat. Tepat siapa ini? Pikir hu itu tepat siapa? Tepat pikiranku. Utak atas pikiran itu. Tepat ketemu ini, ketemu. rusaknya di sini, Pak. Ini rusaknya di sini. Karena saya lihat itu sudah sangat berlebihan. Dan ini sudah keluar dari cara-cara Ahlus Sunnah. Walaupun mereka tetap mengatakan sebagai Ahlus, tapi cara yang dibuat sudah bukan lagi dari akhirnya mereka tanya buahnya macam-macam itu ya. Sehingga ketemu Nabi lah, sehingga diajarin bikin cara Nabi lagi lah. Ya Abu Bakar sama kayak Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah Nabi orang tahu ketemu sama sekali dengan Nabi setelah Nabi meninggal. Nah kok zaman saya ini setelah ngaku-ngaku ketemu dengan Nabi saya. Dalam keadaan apa? Hadir, bukan dalam mimpi. Mimpi aja dipertanyakan. Akhirnya diajari dengan bikin baru, loh, bikin baru barang. Ini penyimpangan-penyimpangan. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi melanggar perjanjian dengan Allah tadi bentuknya pribun. Nah, melakukan kesyirikan, melakukan pelanggaran. Pelanggaran kepada Nabi bentuknya pribun. Melakukan kebidaan. Cara yang diajarkan Nabi tadi pakai. Dan bagaimana kita menempatkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu piye tempat ayat itu? Gimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak terbaik? Terus siapa yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih sempurna keislamannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pelajaran yang ketiga. Jadi melanggar janji itu merupakan sebab kehancuran. Pun ini sebab kenapa umat Islam dikuasai oleh orang kafir, sudah ketemu jawabannya. Sebabnya apa, mau? Melakukan pelanggaran, merusak perjanjian dengan Allah. Nah, berarti obatnya apa sekarang supaya umat Islam mendapatkan kedudukan di mata Allah? Ayo, nama memenuhi janji. Bukan supaya umat Islam tidak dikuasai orang kafir, makanya apa? Memenuhi janji. Bagaimana bentuk memenuhi janji? Melakukan dua hal. Ayo dirombak hidup ini, ditotong hidup ini dengan dua hal itu. Dua hal itu nama satu. Memurnikan tauhid, menjaga tauhid dari noda-noda syirik, itu setunggal. Nek kepingin kulit ditotong kali Allah. Yeah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah kembali, dikembalikan di bawahnya umat, izahnya umat ini dikembalikan. Satu, tegakkan tauhid. Dijaga tauhidnya, dipenuhi perjanjian dengan Allah. Kenapa? Doa Allah itu janji loh. Lagi Allah itu janji itu kira-kira kelakon apa enggak? Hah? Nek Allah sing janji kira-kira kelakon apa enggak? Pasti akan terbuka. Insya Allah, gak insya Allah, pasti terbukti. Kenapa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menghindari janji. Mari kita lihat apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertauhid kepada Allah. Kita buka surat An-Nur. Ini janji ini Allah Ta'ala. Nah, surat 24 ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Coba perhatikan ini. Perhatikan, ini jawabannya. Terus, kalau umat Islam ingin meraih kembali kejayaannya, umat Islam ingin terlepas dari genggaman dan kekuasaan orang kafir, maka lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Ya. Perhatikan ayat ini yang tidak diperhatikan oleh para doa-doa di zaman sekarang. Ya. Memberantas kedzaliman, agar kedzalimannya dibiarkan. Kita lawan kedzaliman, nah, agar kedzalimannya dibiarkan. Apa agar kedzaliman? Syirik. Kalau memang kita sering memerangi kedzaliman, maka akarnya dulu. Kedzaliman yang paling zalim apa? Syirik. Dosa yang paling besar apa? Baik kufur nawa buyute apa? Normal kan? Pak, justru ini tidak dibicarakan para dai-dai. Kita bela agama sih, buat bela ni apa? Aku mungkin betul sih dibela ni apa ni? Takkan ini jadi nanti. Kita bela ni dibela ni apa? Karena kita bela tauhid. Begitu kita tegakkan tauhid kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita di zaman kita, di masyarakat kita, dan kita sampaikan jauhi syirik dan kita tolak perbuatan syirik, walaupun kadang-kadang anak ini dia yang cepi ya Allah. Begini lah, gara-gara nolak sirik kita diancepi, apa diancepi? Berarti diancepi. Ya. Dicemooh, dihina, fitnah, itu konsekuensi yang harus kami terima. Bagaimana mungkin kita akan apa itu namanya meraih pertolongan pembela agama sementara pilar agama yang paling penting diabaikan? Pilarnya itu tauhid. Betul tak? Sudahkah kita tegakkan tauhid ini dalam masyarakat kita dan kehidupan kita? Kalau kita ingin menegakkan syariat paling tinggi nanti, tauhid. Lo gimana? Lo kenapa tauhid ini tidak dikonsumsi dengan optimal, tidak menjadi dakwah prioritas? Malah tidak dianggap penting, nggak tentu zaman saat ini masih bahas masalah syirik. Justru ini dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi, tegaknya umat di dalam kemuliaannya, terbebasnya umat dari cengkeraman kedzaliman itu ketika kita sudah menegakkan tauhid. Maka ini Allah janji ini waktu ini surat Al-Nur. Apa janji Allah? Satu, kalau umat ini sudah menegakkan imannya dengan benar, menegakkan tauhidnya dengan benar, Allah mengatakan apa? Satu, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan umat ini sebagai khalifah. Allah akan jadikan umat ini sebagai penguasa, bukan dikuasai. Amin. Itu yang dijanjikan Allah. Jelas ya? Allah menjanjikan apa yang dijanjikan Allah. La yastakhlifannahum fil ardh. Kami akan menjadikan mereka sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini. Yang pertama. Yang kedua apa? wala yumakkinan lahum dinahu alladzi tabalahu. Ya. Yang kedua, apa? Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Allah teguhkan agama ini. Allah jadikan agama ini sentral pembelajaran, sentral peradaban. Islam itu sentral peradaban. Lihat, sentral untuk membentuk karakter Islam agamanya. Karena Islam itu datang untuk membangun, bukan untuk merusak. Islam datang itu untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk merobek-robek keadaan, bukan mencarut-marutkan keadaan. Islam datang untuk memperbaiki keadaan umat. Yang kedua, Allah akan teguhkan agama mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfin amnan. Kami ganti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan mereka, kami ganti dengan rasa aman. Kami ganti dengan rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu akan diganti oleh Allah dengan rasa aman, rasa tenteram, rasa damai. Apa syarat yang harus dipenuhi? Ya budunani la yusriku nabi syaitan. Dan mereka senantiasa mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan sedikitpun. Perhatikan syarat utamanya di sini. Sekarang kita lihat yang terjadi di masyarakat Islam itu berdiri di atas tauhid atau berdiri di atas kesyirikan. Ya, kesyirikan macam. Boleh bagi ini kesyirikan tak syirik. Mulai masa ada di dalam kandungan sudah dihadapkan dengan, sudah disiapin dengan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan. Begitu lahir procok langsung disambut dengan apa? Kesyirikan. Masuk dihibur dengan hiburan kesyirikan, dibesarkan dengan nuansa kesyirikan. Ya Allah, gimana umat ini akan ditolong? Lalu bagaimana kita akan membela? Kita bela makanya. Kalau kita bela itu sih dibela itu nopo. Ya. Nah kalau kita tidak mendapatkan tauhid, kalau tidak kita jadikan dakwah tauhid itu dakwah prioritas, terus kita dakwah itu mengikuti dakwah sopo, dakwah nabi itu nopo. Dakwah para nabi semua nabi diutus sama Rasul itu. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, prioritas dakwahnya apa? Tauhid. Nah, kalau kita tidak dapat tauhid itu, dakwahnya dewi ku nuruti dakwah sapa? Terus tidak main sapa? Jelas ini? Nah, kok malah kita tinggalkan kesyirikan, kita abaikan masalah tauhid dan syirik, lalu kita prioritaskan dakwah-dakwah yang lain. Kita ngikuti dakwahnya siapa? Dakwahnya Nabi Nuh tauhid. Ngajak orang tauhid menjauhi syirik. Makanya Nabi Nuh ditolak. Makanya Nabi dimusuhi. Dimusuhinya itu karena jelas. Seperti dimusuhinya Nabi Ibrahim, sebagaimana dimusuhi Nabi Hud, sebagaimana Nabi Saleh, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana dimusuhinya Nabi Muhammad SAW. Itu karena mendapatkan tauhid. Makanya kalau panjenengan dengan saya betul-betul ingin mengembalikan keadaan supaya umat ini diberi kemuliaan oleh Allah, ya, supaya umat ini dijaga oleh Allah, dibebaskan dari cengkeraman kedzaliman orang-orang zalim, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, nomor menjaga ketauhidan diri dan umat. Yang kita ajak mentauhidkan Allah SWT. Dan sekaligus ini kalau melihat mengajak tauhid berarti kandangannya apa? Menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu paling penting, gak ada dakwah yang paling penting mengalahkan ini. Gak ada. Gak ada dakwah yang paling utama dibandingkan dakwah tauhid kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah menjaga sunnah supaya perjanjian dengan Rasul itu sunnah. Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan diri dari menyelisih Nabi. Bentuk ibadahnya dan cara beribadahnya tidak boleh menyelisih Nabi. Nek sampe gaya-gaya terus katakan ini yang terbaik, berarti corong tekan Nabi kurang baik. Makanya sampe gaya no, soalnya Nabi kurang mati. Karena kita yang lebih baik dari Nabi pun. Ini dosa apa lagi yang kita buat? Makanya umat Islam berantakan. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah. Ya, beragama mengikuti keinginan pikirannya. Menemukan cara begini dibuat, cara beribadah, cara dan ketiga dipakai. Ini yang menyebabkan kenapa Allah timpakan siksaan dari Allah Ta'ala berupa apa? Dikuasakannya urusan umat ini kepada orang kafir. Makanya kebimbangan dari umat ini jadi dibebaskan oleh Allah, diselamatkan Allah dari cemerlang kedoliman dan kekafiran supaya dikuasai orang-orang dolim dan kafir. Apa? Melakukan dua hal. Kemudian itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat dari surat Al-Baqarah ayat 93. Pelajaran yang keempat adalah amarallahu ta'ala bil ittisalil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya. Allah memerintahkan kita agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Wa yahdharhu anil irad, dan berhati-hati dari berpaling dari Al-Qur'an. Jangan sampai berpaling dari Al-Qur'an. Ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan berhati-hati jangan sampai berpaling daripada Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Ada dua konsekuensinya. Li'anal i'tisami bil-Quran, karena berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah minal asbabi sa'adah wassalamah wal falah wal nasr. Berpegang teguh kepada Al-Quran itu merupakan sebab Allah berikan kita kebahagiaan. Ya. Wassalamah, Allah berikan kita keselamatan. Wal falah, dan kemenangan serta keberuntungan. Wan nasr, dan pertolongan. Mantap. Jadi kalau kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran, Allah berikan kepada kita as-sa'adah, kebahagiaan, as-salamah, keselamatan, al falah, keberuntungan dan kemenangan, wan nasr, dan pertolongan. Kita oleh Allah. Ini kalau kita berpegang teguh kepada hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an hablullahil matin." Al-Qur'an itu merupakan ya kabel Allah, tali Allah yang sangat kokoh. Perhatikan, hablullahil matin. Al-Qur'an itu merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa nurul mubin. Dia itu adalah cahaya yang terang benderang. Makanya mengatakan baca tidak itu dengan Quran, bukan perasaan. Dia nak Quran. Nek Quran dunia, nek ya berarti anak barang. Nek Quran ngomong api berarti perbuatan itu api. Jadi ngomong enek api itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Al. Nek manusia sing nilai itu relatif. Nek manusia sing nilai itu relatif. Jadi Quran itu merupakan cahaya yang sangat terang. Wa huwa syifaun nafi', dan Al-Quran itu obat yang sangat bermanfaat. Obat yang sangat bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, "Na'ismatun liman tamassaka bih." Al-Quran akan menjadi penjaga. Al-Quran akan menjadi penjaga. Liman tamassaka bih, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Jadi orang-orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah akan jaga dia. Dari apa? Penyimpangan. Tidak mungkin kita nyimpang. Wana jatuh dan menjadi penyelamat. Al-Quran menjadi penyelamat. Lima mita ba'aku, bagi orang-orang yang mengikutinya. Ini efek, ini buah kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita akan diberikan kemenangan-kemenangan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, sebaliknya, ya sebaliknya, dampak buruk dari meninggalkan Quran, berpaling dari Al-Quran, berpaling itu mengabaikan, ya, mengabaikan Al-Quran, membacanya enggak, merenungkan kandungannya enggak, mendalami isinya enggak, mengamalkannya juga enggak. Itu namanya ihram, dan itu bertingkat-tingkat orang ihram di Quran. Jadi kalau orang itu fa'amul ihram, adapun berpaling daripada Al-Quran, sababul halak wad-dolal wa'zam wal-faum. Masya Allah. Sedangkan berpaling daripada Al-Quran merupakan sumber kehancuran, wad-dolal kesesatan, wa'zam kekalahan, walfaum dan kekacauan. Itu kalau kita tinggalkan Al-Quran. Ya, jadi kalau umat ini meninggalkan Al-Quran, maka akan binasa, akan hancur. Termasuk faktor-faktor kekalahan umat itu karena umat ini di dalam jiwanya sudah tidak ada Qurannya. Sebenarnya penyebab utama umat Islam gampang dikalahkan dan kehilangan kekuatan. Kehilangan kekuatan. Kekuatan umat Islam tadi di mana? Turun mulai Islam ini. Ayo, umat Islam tadi kekuatannya diletak di mana? Ilmu iman. Kekuatan apa? Iman. Bukan jumlah. Bukan jumlah. Salah. Salah besar kalau orang mengatakan manusia kalau kumpul jadi satu, salah. Akidahnya kalau nyimpang, tidak akan ada terpukul. Kalau tinggalkan, ingat ciri-ciri orang yang ditinggalkan Allah. Ketika orang bersandar kepada selain, akan ditinggalkan. Walaupun jumlahnya mayoritas ditinggalkan oleh Allah. Nama bisa mungkin banyak sih kalau orang ini. Ya Allah, bersandar kepada selain Allah. Ini kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim. Oh, jadi mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang bahaya bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Pertama, apa akibat yang akan kita peroleh ketika orang berpaling dari Al-Quran? Satu, ma'isatan dongka, penghidupan yang sempit. Apa itu? Kesengsaraan. Sengsara hidupnya. Ya, sengsara hidup. Ma'isyatan dongka. Ya, ja'alallahu lahu dayyiqan daqa sadrahu wa nasyaqqa. Di dalam tafsir Tafsirul Karim Ar-Rahman disebutkan surat 20, 123. Dan 124 kita buka. Kita buka surat 20, 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah jadikan kehidupan sempit itu disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Apa katanya? Ja'alallahu lahu dharqan sadrahu wa nasyaqqa. Allah jadikan hatinya itu sempit. Bukan rumahnya yang sempit, bukan tempat tinggalnya yang sempit, bukan kendaraannya sempit, tapi hatinya yang sempit. Nah, kalau orang itu hatinya sudah sempit, tinggal di mana saja dia akan tersiksa. Ya. Tinggal di mana saja dia akan menderita. Karena kesempitan hati itu tidak bisa luas melihat satu masalah. Itu siksaan dari Allah. Wa masyaqqah, dan mendapatkan beban-beban hidup. Jadi masalah itu menjadi beban bagi hidupnya. Itu karena hatinya yang sempit. Perhatikan. Problematika itu akan menjadi siksaan bagi diri. Sementara orang-orang mukmin menjadikan problematika hidup itu jalan menuju surga. Betul, om hati ini longgar, ambil om hati ini ciut, dah sih ngeluh mau sikap ini saja. Dah sih ngeluh. Nah, om hati ini longgar, kakak yang sambatan. Yang dipijeti dah sudah kakak yang sambatan. Nah, kalau sikap ini ciut, ikut dah sih ikut di salon pas, di PPO, di langsung dikacau, cacau tanduk. Bahasa-bahasa keluar-keluar itu keluar semua. Itu namanya ma'isyatan dongka. Dan itu kata si Nasir. Ya. Wala yakunu dzalika illa adzaban kata Allah. Dan mereka mengalami yang demikian. Itu di dalam adalah azab dari Allah dalam hidup. Ini di dunia Pak sudah merasakan azab. Itu ketika kita tinggalkan Al-Quran. Di Oman itu kayak ciut hati di dalam. Gak berhati di rumah. Jadi salah satu siksaan Allah Ta'ala. Ayat yang menyebutkan Allah akan ancam mereka dengan penghidupan sempit tadi ada dua makna. Yang pertama, kesempitan di dunia tadi seperti sudah saya jelaskan. Yang kedua, kesempitan alam kuburnya. Allah, ini lebih mengerikan lagi. Disempitkan alam kuburnya oleh Allah. Ini ketika kita tinggalkan Al-Quran. Ini dampak buruk ketika berpaling dengan Al-Quran. Satu. Dua. Akan mudah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Akan mudah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Surat 41 ayat 26. Surat Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Quran ini dengan serius. Nah, kalimat ini Pak, tentunya tidak kalimat harfiah. Ini merupakan kalimat majas. Kalimat sindiran. Jadi bentuk, gak mungkin orang bicara dengarkan Quran. Rame banget gitu. Jadi yang dimaksud jangan kamu dengarkan Quran itu orang kafir itu membuat sebuah acara bagaimana umat Islam itu tidak sempat dengar Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, walau bikinlah kegaduhan. Artinya apa? Bikinlah umat Islam itu sibuk sehingga tidak lagi sempat untuk mendalami Al-Quran. Nah kalau umat Islam dengar Quran sudah tidak, mendalami Qurannya juga sudah tidak, la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan umat Islam dengan mudah. Bagi sumber kekalahan umat Islam gimana? Meninggalkan dan jelas. Berarti untuk mencapai kemenangannya bagaimana? Ayo anak-anak kita dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada Quran. Tidak harus hafal, tapi kalau memang bisa hafal, hafal biasa. Tapi kalau jangan, kalau mungkin kemampuannya tidak, jangan dipaksakan. Yang penting mereka cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau anak kita kok, kok ini kok hafal, hafal semangat, kok ini koncomu, ya sampai mikir sampai diri sih. Mungkin biasa menanggah sahaya, itu orang pulang karena menanggah sahaya. Ayo, bener apa enggak? Saya dalam bulan gak akan menambah. Anak yang kubur-kubur gak akan apalah. Kan memang punya potensi ke sana. Alhamdulillah kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin potensi anak kita bukan di situ. Ya, ditempatkan di tempat yang tepat. Ya. Soleh harus, hafal Quran tidak harus. Tapi kalau memang punya potensi, kenapa tidak? Nanti maksud saya, ojo salah paham. Ini kok bisa digoreng lagi. Jadi Pak Roko, apa Al-Quran itu gak penting? Walat sama ngomong. Aku ngomong dulu kan? Orang, ojo salah paham. Karena kemampuan orang untuk menghafal itu kan buatan jani. Gitu. Anak kita bisa jadi bidangnya bukan di, mungkin di sosialnya. Ya apa? Masuk surga dengan sosial. Harus tidak problem. Jalan menuju surga itu banyak terbentang di mata kita. Ya, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan bermacam-macam. Nah, itu ada kitab Mujibatul Jannah, 62 amal yang bisa mengatakan di dalam surga. Macam-macam betul. Karakter orang itu juga macam-macam. Kemampuan orang dalam beribadah juga macam-macam. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan ibadah secara optimal, satu bentuk ibadah itu jangan bangga dulu. Kan kadang-kadang kita dengan kita bisa melakukan suatu ibadah, orang lain yang tidak bisa lakukan, itu bukan berarti kita lebih mulia dari orang lain. Keliru. Paham ya? Nah, contohnya tadi pagi saya bercontoh, tidak ada kalanya kita bisa ngaji sana, ngaji sini. Ya. Bisa satu hari itu 4 kali ngaji, luar biasa. Ini pada dibujuk kali. Kok melurus? Itu nanti satu misal begitu. Terus ada orang itu gak bisa sama sekali datang ngaji. Gak bisa sama sekali. Kenapa? Dia harus mengurusi orang tua yang sakit yang gak bisa ditinggal. Atau pasangan hidupnya yang sakit. Jangan dikira ini gak punya amal utama. Ya. Makanya amal menuju surga itu bukan cuma satu dua. Puluhan macamnya. Mengcapai 5 macam, 70 macam. Maka kita tidak boleh menafsirkan kebaikan untuk menuju akhirat itu hanya 1-2 amal. Bukan hanya dengan baca Quran kita masuk surga, bukan hanya dengan zikir kita masuk surga. Jelas ini. Oh, Nabi aja mengatakan apa ini? Kalau seandainya aku punya kesempatan waktu, perhatikan. Itikaf di Masjid Nabawi. Perhatikan, itikaf di Masjid Nabawi lebih utama di mana daripada itikaf di Masjid Kuntiari. Ini Bu Ulang, Ustaz Rok, boleh cekan Kuntiara, Bu Sampai. Lebih ini Bu Mokoy. Nggak pertanyaan ini. Itikaf di Masjid Nabawi itu adalah itikaf yang termulia. Betul apa enggak? Karena Masjid Nabawi itu masjid yang paling utama nomor 2 setelah Masjidil Haram. Perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, seandainya aku punya kesempatan mendampingi saudaraku untuk mengurusi hajat yang sampai selesai, berarti kan di luar masjid. Ini benar. Berarti kan di luar masjid. Seandainya aku punya kesempatan mendampingi saudaraku memenuhi hajatnya sampai selesai, itu lebih aku cintai, kata Nabi. Mendampingi saudaraku untuk mengurusi hajatnya sampai selesai, itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada itikaf 1 bulan di masjidku ini. Perhatikan. Bukankah itikaf itu ibadah yang paling utama? Tapi ada yang lebih utama dari itu. Apa itu? Membantu kaum muslim untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Maka bukan kacamata akal yang kita pakai. Ya. Makanya kurang lebih sampai isok-isok Quran 1 hari 1 juz saja lebih merasa lebih mulia dari orang yang mungkin hanya 2 lembir baca Quran. Bisa jadi 2 lembir itu lebih mulia dari yang pada 1 juz. Bisa jadi. Makanya tidak boleh seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Tadi sudah kita sampaikan ada berapa alasannya. Sengaja esok. Yakin lagi. Anak dia mas. Cakap tadi hilang misalnya. Ada di 3 alasan. Kenapa tidak boleh kita merasa orang lain? Satu, kalau kita mengaku kita lebih baik dari orang lain dengan amal-amal kita, sudah tahu amal orang lain. Sampai kan kalau sudah diamalkan mobil, sudah mengatakan riset. Lah kalau enggak tahu, lah kok bisa kita mengatakan saya lebih baik daripada orang? Daripada? Gitu. Satu sisi bisa kita lakukan, 10 sisi belum tentu kita bisa lakukan. Sangat dipahami. Satu sisi bisa kita kuasai, Dua kursi sih belum tentu kita bisa. Ini di antara dampak buruk daripada orang ini meninggalkan Al-Quran. Kita kembali kepada materi. Dampak buruk meninggalkan Al-Quran yang kedua tadi apa? Kau dikalahkan oleh orang-orang lagi. Mudah dikalahkan oleh orang. Yang ketiga dampak buruk daripada meninggalkan Al-Quran adalah akan dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, akan dikuasai oleh syaitan dan setan meracik pikirannya. Ketika dia berbuat salah, dia menyangka dia berada di atas kejayaan. Ketika salah, merasa berada di atas kejayaan. Ini ngeri, sudah ngeri. Itu akibat kita meninggalkan Al-Quran. Surat 43 ayat 36-37. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Wa may yashu'al likri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Masya Allah, mari kita tinggalkan Quran. Mari. Makanya sibukkan diri kita dengan mendalami Al-Quran, dengan tafsir-tafsir yang para ulama. Coba ini, kaji Al-Quran dengan tafsirnya para ulama. Sehingga nanti ayat ini faedahnya apa, keutamaannya apa, dengan ayat ini pelajaran apa yang bisa kita penting. Ini penting untuk mendalami Quran. Makanya alhamdulillah kita ada kajian tafsir secara bersambung di hari Jumat yang pertama ini. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, insyaallah ini yang bisa kita bahas pada kajian sore ini. Faedah ayat atau pelajaran ayat dari surat Al-Baqarah ayat 93. Dan insyaallah ta'ala pada bulan depan kita lanjutkan ayat 94 dari surat Al-Baqarah. Demikian kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.